الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون pada khutbah yang telah lewat beberapa Jumat yang telah lewat kita telah mendengarkan bahwasanya di antara atau salah satu di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubro adalah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka setelahnya adalah akan disusul dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa mereka adalah kaum dari anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa ciri-ciri mereka adalah mereka orang-orang yang berwajah lebar, bermata sipit dan berambut pirang. Adapun yang diyakini oleh sebagian besar manusia bahwasanya mereka yaitu Ya'juj dan Ma'juj, satu kelompok di antara mereka ada yang memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Dan sebagian mereka ada yang memiliki postur tubuh sangat pendek. Dan sebagian lagi mereka bentuk tubuhnya sangat asing. Telinga-telinga mereka lebar sehingga bisa digabungkan antara telinga yang satu dengan yang lainnya. Maka keyakinan ini tidaklah dibangun di atas dalil yang sahih dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau telah memperingatkan bangsa Arab ketika itu dari keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dikarenakan mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah kaum yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari hadis Zainab bintu Jahsy, beliau mengatakan Istaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min naumihi muhmarran wajhuhu wa huwa yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iktarab. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau terbangun dari tidur beliau dalam keadaan memerah wajah beliau, seraya beliau bersabda, la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab dari kejelekan yang telah dekat akan menimpa mereka. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terbuka tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, yaitu beliau dengan mengisyaratkan jari telunjuk beliau dan ibu jari beliau. Maka Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, wa Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, na'am, idza kathura al-khabas. Iya, kalian akan binasa apabila kejelekan telah merajalela di mana-mana. Ayuhal muslimun, adapun waktu keluarnya mereka, Ya'juj dan Ma'juj, yang sekaligus sebagai akhir dari kehidupan mereka dan juga kebinasaan mereka, adalah ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Karena di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun dan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian setelah itu akan disusul, yaitu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Nawas ibn Sam'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari sahabat Nawas ibn Sam'an, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang mana tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghadapi mereka. Faharris ibadi ila tur, maka bawalah hamba-hambaku menuju ke bukit Tur. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari setiap tempat-tempat yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, sampai apabila tembok yang menutup yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dan mereka akan turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi, maka rombongan yang pertama dari mereka akan berjalan melewati sebuah danau yang disebut dengan Danau Tabariyah. Lalu mereka meminum air yang ada di dalamnya, sehingga ketika rombongan terakhir dari mereka melewati danau tersebut, ternyata air yang ada di dalam danau tersebut sudah tidak tersisa lagi. Sehingga mereka mengatakan, Laqad kana fi hadhihi marratan ma. Sungguh sebelumnya di tempat ini ada airnya. Lalu mereka berjalan dengan melakukan pengrusakan di kanan kiri mereka sehingga mereka sampai di sebuah bukit di dekat Baitul Maqdis. Kemudian mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi halumma falnaqtul man fis sama. Sungguh kita telah memerangi semua yang ada di muka bumi. Maka marilah kita memerangi siapa saja makhluk yang ada di langit. Lalu mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke arah langit. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan anak panah tersebut ke atas bumi dalam keadaan berlumuran darah sebagai ujian bagi mereka. Sementara Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam beserta kaum mukminin mereka terkepung di atas bukit Tur. Mereka terkepung di atas bukit Tur sehingga mereka mengalami kesempitan hidup. Hatta yakuna ra'sus sawri khair li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Sampai-sampai kepala seekor sapi bagi mereka itu lebih baik, lebih berharga daripada 100 dinar yang ada di tangan kalian pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan membaca kandungan dari hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ketika Nabiullah Isa dan kaum muslimin mereka terkurung terkepung di atas bukit Tur, lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam berserta kaum muslimin mereka memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ulat-ulat pada leher Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka semua binasa. Maka turunlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin, dan tidaklah mereka mendapati satu jengkal pun tempat di atas bumi melainkan telah dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung-burung yang besar bagaikan leher-leher unta yang kemudian membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibuang di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat yang membersihkan permukaan bumi. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, ambiti samarataki waruddi barakataki. Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah berkahmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi barakah pada buah-buahan, pada susu-susu binatang, sampai-sampai perahan seekor unta, perahan susu dari seekor unta cukup untuk sekian banyak manusia. Kemudian manusia ketika itu hidup dalam keadaan makmur. Dalam keadaan yang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang lembut, yang bertiup, kemudian mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim dari bawah ketiak-ketiak mereka. Wa yabqa shirarun nas yataharujuna fiha taharujal hamir fa'alaihim taqumus sa'ah. Sehingga tersisalah ketika itu manusia-manusia yang paling jelek di atas muka bumi, yang mereka melakukan hubungan laki-laki dengan wanita bagaikan binatang-binatang keledai. Mereka melakukan hubungan laki-laki dan wanita di tempat-tempat umum dengan terang-terangan. Maka pada mereka itulah ditegakkan hari kiamat. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.